Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanih. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan bahwasanya di antara obat yang terbaik untuk mengobati berbagai macam penyakit adalah Al-Qur'an. Dengan dibacakan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, salah satu hikmahnya adalah sebagai obat penawar penyakit ini secara umum, baik itu penyakit yang ada di dalam jiwa kita, penyakit hati maupun penyakit jasmani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin." Dan telah diturunkan sebagian dari Al-Qur'an yang di dalamnya itu terdapat syifa, yakni obat yang akan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Demikian pula Al-Qur'an diturunkan sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimin illa khasara. Akan tetapi Quran tidaklah akan menambahkan apapun kepada orang-orang yang zalim kecuali hanyalah kerugian saja. Kemudian obat yang lain dari obat yang akan bisa menjadi penawar dari penyakit yang ada adalah doa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, "Wa kadzalika ad-du'a," demikian pula doa, "fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub." Maka sesungguhnya doa itu termasuk di antara sebab yang paling kuat yang akan bisa mencegah dari perkara-perkara yang tidak disukai, dan juga sebab yang paling kuat untuk bisa mendapatkan apa yang kita cari, doa. Walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. Akan tetapi terkadang pengaruh doa itu terkadang terlambat. Kenapa terlambat? Imma li dha'fatin, imma li dha'fin fi nafsihi. Bi ay yakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fihi min al-'adwan. Bisa jadi karena lemahnya jiwanya, lemahnya jiwa orang yang berdoa. Yani seorang yang berdoa, dia berdoa dengan doa yang tidak Allah sukai. doa yang di dalamnya terdapat padanya permusuhan, maka pengaruh doanya itu pun bisa jadi terlambat ataukah mungkin bahkan tidak akan ada pengaruhnya. Ketika seorang berdoa dengan doa yang tidak Allah sukai, salah satu bentuknya adalah doa terkait dengan permusuhan. Wa imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alayhi waqt ad-du'a. Ataukah bisa jadi karena lemahnya hati dan tidak menghadapkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu dia berdoa. Fayakunu bimanzilatin nufus al-qaus ar-rakhwi jiddan. Fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Doa yang dilakukan dari orang yang hatinya lemah itu diibaratkan sebagaimana busur panah yang lembek, busur panah yang lemah. Anak panah setajam apapun, kalau busurnya itu lemah, tidak kuat, akan keluar pun dengan lemah. Meskipun anak panahnya tajam, tapi kalau busurnya lemah, anak panahnya pun keluar juga dengan lemah. Ini salah satu sebab, yakni doa itu tidak ada pengaruhnya. Lemahnya jiwa, ini salah satunya yang pertama tadi, lemahnya jiwa, yakni dengan berdoa sesuatu yang tidak Allah sukai. Berdoa untuk permusuhan. Lemahnya hati, sehingga dia tidak menghadapkan hatinya sepenuhnya kepada Allah ketika dia berdoa, masih lalai dengan urusan-urusan yang selain doa. Ya, ataukah yang sebab yang lainnya, wa imma li husulil mani'i minal ijabah. Doa terkadang belum ada pengaruhnya karena mungkin masih ada faktor yang menghalangi dari dikabulkannya doa. Apa itu faktor yang menghalanginya? Min aklil haram. Di antaranya adalah masih mau memakan makanan yang haram, mengkonsumsi sesuatu yang haram, baik itu haram secara zat maupun haram karena sebab. Wa dhulmi, dan juga masih melakukan kezaliman-kezaliman. Wa rayni dhunub 'alal qalbi, dan masih ada noda-noda dosa di dalam hatinya. Wa istila'il ghaflati wasyahwati wallahwi wa ghalabatiha 'alayha. Kemudian kelalaian syahwat duniawi ini masih menguasai hatinya, sehingga dengan sebab itulah doanya belum ada pengaruh. Sehingga pastikan ketika kita berdoa, ya kita yakinkan, ataukah sebelumnya tadi kita pastikan doa kita itu adalah doa yang tidak ada padanya unsur dosa, ya, dari perkara-perkara yang Allah cintai. Jangan berdoa dengan sesuatu yang Allah murkai, doa permusuhan dan yang semisal dengannya. Kita yakinkan hati kita, kita konsentrasikan hati kita ketika kita berdoa. Kemudian juga kita hilangkan semua hal-hal yang akan menghalangi dikabulkannya doa. Kama fi mustadrakil hakim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkannya doa tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda. Maka doa ini adalah merupakan obat yang sangat bermanfaat yang akan bisa menghilangkan penyakit. Walakinna ghaflatal qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu. Akan tetapi lalainya hati dari Allah ini yang akan membatalkan kekuatan doa. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Demikian pula makan makanan yang haram ini juga akan membatalkan kuatnya doa dan juga akan melemahkannya. Kama fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. Innallaha ta'ala tayyibun, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. La yaqbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amara almu'minin bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, tidak ada bedanya. Faqal, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Sesungguhnya aku yani maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Inni bima ta'amaluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Perhatikan di sini perintah Allah kepada para rasul untuk memakan makanan yang baik dan untuk melakukan amalan soleh. Ini dua perintah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Kalau tadi perintah kepada para rasul disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Jadi kan di sini sama. Perintah kepada para rasul untuk makan makanan yang baik, yakni yang halal. Perintah kepada orang-orang yang beriman juga seperti itu. Perintah untuk makan makanan yang baik, makanan-makanan yang halal dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian setelah itu Rasul menyebutkan tentang keadaan seorang laki-laki. Yutilu safara, yang telah melakukan perjalanan yang panjang. Ash'atha, sampai digambarkan rambutnya saja sampai kusut. Aghbara, kakinya berdebu. Ya, karena saking lamanya perjalanan yang dia tempuh. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia pun menengadahkan tangannya ke langit, berdoa maksudnya. Seraya menyerukan ucapan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tapi di sisi lain Rasul menyatakan, wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakan oleh dia ini makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang digunakan adalah pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, perutnya dikenyangi dengan sesuatu yang haram. Apa kata Rasul? Rasul bersabda, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya itu akan dikabulkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, dari hadis yang mulia ini kita mengetahui betapa pentingnya kita menjaga diri kita, keluarga kita, jangan sampai mengkonsumsi sesuatu yang haram. Baik itu makanan kita, minuman kita, maupun pakaian yang kita gunakan. Haram ini ada dua kategori, haram dari sisi zatnya, haram dari sisi cara mendapatkannya. Fa insyaallah kalau berbicara haram secara zat, kita kaum muslimin semuanya tahu jenis-jenis makanan dan minuman apa yang tidak boleh kita konsumsi. Tapi yang kedua ini yang terkadang banyak orang yang melalaikan, yakni haram dari sisi cara mendapatkan. Mungkin makanan yang dimakan bisa jadi itu halal secara zat, halal. Ya. Makan nasi, sayur mayur dan yang semisal dengan ini kan jelas halal secara zat. Tapi ketika dia mendapatkan harta dengan cara yang haram, dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil mencuri, dari hasil merampok dan yang semisal dengannya, hakikatnya yang dimakan itu adalah makanan yang haram, meskipun secara zat tadi halal. Dan sungguhnya akan sangat berpengaruh terhadap doa seorang. Bagaimana mungkin Allah akan menjawab doanya, mengabulkan doanya, ketika seorang itu belum meninggalkan perkara yang haram, meskipun dia telah melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa. Perhatikan tadi, laki-laki yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang kita bacakan tadi, dia telah melakukan 3 sebab di antara sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, dia sedang melakukan safar. Safar ini adalah di antara keadaan yang mana doa seorang itu sangat besar harapannya akan dikabulkan oleh Allah. Rasul pernah menyatakan, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, yang akan Allah kabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antaranya adalah da'watul musafir, doanya seorang musafir. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Wa da'watul walidi liwaladihi, yani doanya orang tua untuk anaknya. Ini salah satu dari doa yang mustajab, doa seorang yang safar. Ini sebab pertama sudah dilakukan, yutilus safara. Orang ini sedang melakukan perjalanan yang panjang, sampai digambarkan asy'atha akbara, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Kemudian yang kedua, orang ini sudah berusaha menunaikan adab-adab doa. Salah satunya adalah yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit, minta kepada Allah dengan menengadahkan tangan. Ini juga salah satu di antara keadaan dikabulkannya doa. Sebab yang ketiga, orang ini sudah bertawassul dengan asma dan sifatullah, menjadikan asma dan sifatullah sebagai sarana untuk menyampaikan doanya. 3 sebab dikabulkannya doa sudah dilakukan. Tapi di sisi lain, ketika orang ini masih makan makanan yang haram, masih minum minuman yang haram, masih menggunakan pakaian yang haram, Rasul katakan fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah akan menjawab doanya? Kita lanjutkan. وذكر عبد الله ابن امام احمد في كتاب الزهد لابيه اصاب بني اسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا فاوحى الله عز وجل الى نبيهم ان اخبرهم انكم تخرجون الى الصعيد بابدان نجسه وترفعون الي اكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرم الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزداد مني إلا بعدا. الإمام أحمد أتوك عبد الله ابن الإمام أحمد عبد الله أنا الإمام أحمد. Beliau pernah menyebutkan di dalam kitabnya Az-Zuhd, karya ayahnya, suatu athar dari Bani Israel, ataukah Israiliyat ya, dalam tepat lebih tepatnya lah Israiliyat di sini. Diceritakan dalam asar tersebut, yakni Bani Israel dahulu pernah tertimpa oleh bala, telah tertimpa musibah, telah tertimpa bencana. Kemudian mereka pun keluar, ya, fakharaju makhrajan. Mereka keluar dalam rangka untuk mencari solusi agar supaya Allah menghilangkan bala musibah yang menimpa mereka. Maka Allah pun mewahyukan kepada Allah Azza wa Jalla, mewahyukan kepada nabinya mereka, nabi dari kalangan Bani Israel, agar menghabarkan kepada mereka Bani Israel, innakum takhrujuna ila sa'id bi abdanin najisah, sesungguhnya kalian keluar yakni ke tanah yang lapang dengan badan-badan yang najis. Kalian mengangkat kepadaku tangan-tangan kalian yang telah kalian gunakan untuk menumpahkan darah di antara kalian. Kalian telah memenuhi rumah-rumah kalian dengan perkara-perkara yang haram, dengan sesuatu yang haram. Ala al-an hina ishtadda ghadabi alaikum, dan sekarang ketika kemurkaanku sudah memuncak atas kalian, maka doa kalian itu tidak akan menambahkan apapun kecuali semakin menjauh dariku. Walan tazdadu minni illa bu'dan, upaya kalian itu tidak akan menambahkan apapun kepadaku kecuali semakin menjauhkan aku, yang menjauhkan kalian dari aku. Ini perbuatan dari Bani Israel. Mereka melumuri tangan mereka dengan darah-darah mereka, membunuh di antara mereka orang yang tidak sepantasnya dibunuh. Mereka penuhi rumah-rumah mereka dengan sesuatu yang haram. Kemudian mereka angkat tangan mereka yang telah sebelumnya digunakan berlumuran darah untuk membunuh di antara mereka, gunakan untuk berdoa. Sehingga justru ini akan semakin membawa kemurkaan dari Allah, semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Dzar yakfi min ad-du'a ma'al birri ma yakfi at-ta'am min al-milh. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah mengatakan, cukup dari doa itu bersama dengan adanya kebaikan. Doa tanpa adanya kebaikan, doanya pun tidak bermanfaat. Sebagaimana ma yakfi at-ta'am min al-milh, sebagaimana tidak cukup makanan itu dari garam, maka itu mesti butuh garam. Demikian pula doa. Ketika seorang doa ingin dikabulkan oleh Allah, maka dibarengi pula dengan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kemudian selanjutnya, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau membawakan fasal di dalam bab ini, faslun ad-du'a ud-dawa. Ya. Membawakan suatu fasal, yakni doa itu adalah obat. Ad-du'a'u dawa'un. Doa itu adalah obat. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah wa huwa aduwul bala. Dan doa itu termasuk di antara obat yang paling bermanfaat, karena doa itu adalah musuhnya bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Bisa jadi doa itu akan bisa mencegah datangnya penyakit, ataukah bisa menjadi obat yang akan mengobati penyakit tertentu. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min. Dan doa itu bisa jadi akan mencegah turunnya penyakit. Ataukah kalau penyakit sudah turun kepada dia, akan bisa jadi doa itu akan bisa mengangkat penyakit tersebut. Ataukah setidaknya kalau penyakit itu sudah turun kepada dia, dengan doa itu akan bisa meringankannya. Wa huwa silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kama rawi al-Hakim fi sahihihi min hadithi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sulaimana al-Imam al-Hakim, beliau meriwayatkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa 'imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, tiangnya agama dan cahaya langit dan bumi. Wa lahu ma'al bala' thalath maqamat. Dan doa bersama dengan adanya bencana ataukah musibah yang menimpa ini ada tiga kondisi. Ahaduha, yang pertama di antara tiga kondisi tersebut adalah ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Jika doa itu lebih kuat daripada bencana yang menimpa, doa itu akan bisa mencegahnya. Ini kalau doanya kuat, berarti bencana itu akan bisa tercegah dengan doa itu. Kemudian keadaan yang kedua, ayyakuna adhafa minal bala fayaqwi alaihi albala. Kalau doa itu lemah, lebih lemah daripada bencana yang menimpa, maka bencana itu akan lebih kuat menimpanya. Fayusabu bihil abdu, sehingga hamba itu bisa saja ditimpa oleh bencana, oleh bala. Walakin qad yukhaffifuhu, akan tapi terkadang doa itu akan bisa meringankannya. Wa in kana dha'ifan, meskipun lemah, setidaknya akan bisa meringankan musibah yang menimpanya, bencana yang menimpanya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhumā ṣāḥibahu. Keduanya, yakni sama-sama kuat. Ya. Doanya kuat, musibahnya juga kuat, besar, berat. maka salah satu di antara keduanya itu akan menghalangi yang lain. Ya. Jadi terkadang bala itu akan hilang dengan sebab doa yang kuat, semakin doa melemah maka bala itu akan menguat. Seperti itu. Ya, tinggal bagaimana kita yakni menguatkan doa kita agar supaya musibah yang menimpa itu akan semakin melemah dan bisa jadi itu hilang. Waqad rawal Hakim fi sahihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yughni hadarun min qadarin wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a' fayatalijani ila yaumil qiyamah. Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughni hadarun min qadarin. Hati-hati itu, sekedar berhati-hati saja ini tidak bisa mencukupi dari takdir. Sekedar hati-hati saja ini belum bisa mencegah takdir yang menimpa. Ketika takdir berupa bencana musibah akan menimpanya, sekedar hati-hati belum cukup. Betapa banyak ya orang di jalan sudah hati-hati berhenti di lampu merah, tiba-tiba diseruduk dari belakang ada remblong. Sudah kurang hati-hati bagaimana? Jalan di pinggir tahu-tahu juga tetap ketabrak. Sekedar hati-hati belum cukup mencegah dari takdir. Tapi dengan doa wad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi dengan doa ini akan bisa bermanfaat dari musibah yang telah turun maupun ketika belum turun. Ketika musibah sudah turun dengan doa akan bisa meringankannya. Semakin kuat doa akan bisa menghilangkan musibah itu. Ataukah bahkan bisa jadi akan bisa bermanfaat dari sesuatu yang belum turun. Ya. Musibah belum turun. Ketika seorang berdoa, ini akan mencegah musibah tersebut. Wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Dan sungguh musibah itu benar-benar akan turun. Tapi ketika doa menghadapinya, keduanya akan saling berhadapan sampai yaumul qiyamah. Siapa yang semakin kuat doanya, musibah yang turun itu akan terasa ringan, bahkan bisa jadi akan tercegah untuk bisa turun. Ini terus terjadi sampai yaumul qiyamah. Selama seorang masih mau berdoa kepada Allah, maka Allah pun akan terus menjaganya. Sehingga jangan lupa ketika kita yakni ingin keluar dari rumah, jangan lupa kita berdoa. Salah satu doa yang Rasul ajarkan adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini upaya kita agar supaya Allah menjaga kita dari musibah apapun yang menimpa kita. Ketika naik kendaraan kita pun baca doanya. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin dan yang semisal dengannya. Jadi doa-doa yang ada. Ini akan sangat berpengaruh. Dengan sebab doa tadi itulah Allah menahan kita dari musibah yang menimpa kita. Kapan kita lalai, bisa jadi ini Allah pun akan mengingatkan kita dengan terjadinya musibah. Wa fi aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaykum 'ibadallah bid-du'a. Rasul bersabda dari hadis Abdullah bin Umar ya, doa itu akan bermanfaat pada perkara-perkara yang sudah turun maupun yang belum turun. Ketika musibah sudah turun, doa itu akan bermanfaat dengan meringankannya ataukah bahkan menghilangkannya. Kalau belum turun, Allah akan mencegah musibah itu turun dari seorang. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian terus-menerus berdoa. Jangan pernah merasa bosan dengan doa. Wa fihi aidha min hadithi Thauban 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddu al-qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan disebutkan dalam hadis yang lain dari hadis Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. La yuraddu al-qadara illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umur illa albirru, dan tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali perbuatan baik. Ya, perbuatan baik, berbakti. Wa innar rajula la yahruma la yuhramu ar-rizqa bidzanbi yusibuhu. Dan sungguh seseorang itu benar-benar diharamkan dari rizki dengan sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Ini beberapa hadis yang menguatkan pembahasan kita terkait dengan pentingnya doa. Barakallahu fikum. Ini barangkali yang kita sampaikan. Nanti untuk pembahasan yang lain terkait dengan adab-adab doa, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya, dan hal-hal yang menjadikan sebab dikabulkannya doa. Karena ini adalah perkara yang sangat penting, nanti insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sebelum kita tutup, silakan barangkali ada pertanyaan. Monggo. Ya, enggak. Bagaimana ketika seorang membacakan doa yang buruk kepada orang lain? Ini tadi sudah kita sampaikan ya, ini suatu hal yang dilarang. Dan ketika itu pun, ketika itu ada terima kasih, ada terima kasih, terima kasih, enggak ada yang buruk. Jadi ada perkara yang dia jadi pilihan di hadapan kita. Apakah kita mau mendoakan dengan doa kebaikan ataukah mendoakan dengan doa semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Kalau memang hal itu setimpal, enggak mengapa. Karena memang asalnya kejelekan dibalas dengan kejelekan ya. Ketika dia berbuat zalim kepada kita, kita pun boleh membalas dengan perbuatan yang serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan, kejelekan yang serupa. Dia menzalimi kita, kita pun membalas sesuai dengan kezalimannya. Ini boleh. Kalau kita enggak membalas, boleh juga kita berdoa semoga Allah yang membalasnya sesuai dengan perbuatannya. Tapi jangan berlebihan. Ya, cuman dizalimi, ada tetangga yang suka buang sampah di depan rumah kita, dizalimi semoga miskin 7 turunan. Kan kasihan keturunannya nanti. Ini kezaliman ini. Ya, ini enggak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau sekadar saja, semoga Allah berikan petunjuk kepada orang ini, lebih baik seperti itu. Ataukah kita mungkin enggak, belum bisa memaafkan? Ya sudah, semoga Allah membalas perbuatan dia dengan perbuatan yang serupa. Enggak ada masalah. Atau kita balas juga enggak ada masalah. Tapi ini impas. Tapi Allah memerintahkan kepada kita. Ya, setelah tadi wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, di sana ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaiknya. Membalas boleh sesuai dengan kezaliman yang serupa. Ataukah enggak bisa membalas, boleh mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang serupa. Tapi jangan melebihi kadarnya. Ya, paham ya? Tapi yang terbaiknya tadi adalah memaafkan, mendoakan kebaikan. Perhatikan teladan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dizalimi, dilempari batu. Padahal beliau ingin mengajak mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat di kota Thaif. Ingin dakwah ke kota Thaif, beliau disambut dengan lemparan batu sampai bercucuran darah. Bukan bercucuran keringat ya. Sampai Jibril datang menawarkan akan membantu menimpakan gunung di kota Thaif kepada penduduknya. Tapi apa kata Rasul? Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya mereka keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti kan Rasul dizalimi tapi masih mendoakan kebaikan kepada orang yang dizalimi. Maka Allah pun kabulkan doanya Rasul. Sekarang kota Thaif termasuk di antara kota-kota yang lahir darinya para ulama-ulama yang bertauhid. Ini berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bahkan menyatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka itu orang yang tidak tahu. Ini teladan yang terbaik dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dizalimi. Tadi kalau berbicara hukum tadi boleh saja ya. Perbuatan yang buruk, ya, kemudian dibalas dengan keburukan yang serupa. Kalau kita enggak mampu membalas, boleh mendoakan semoga Allah memberikan balasan yang serupa. Yang penting sesuai dengan kadarnya. Jangan melebihinya. Melebihinya berarti kita telah zalim. Katanya. Barakallahu fikum. Iya, monggo. Tidak cukup. Hanya ada, misalnya ada kasus orangnya dapat permodalan itu dari bank ribawi langsung. Ya, kita yakinnya haram. Tapi kan dia dengan alasan saya bisa punya aturan keuangan yang baik dan segala macam lah sesuai dengan profesional kan. Dan dia menjalankan usahanya itu kalau urus gitu loh. Barakallahu fikum. Kalau memang dahulu dia belum tahu terkait dengan haramnya riba, maka dia mudah-mudahan dimaafkan. Tapi dia harus meninggalkan ribanya setelah itu. Ya. Tapi kalau dari awal dia sudah tahu ini riba dan ini haram, maka hal itu tetap tidak dibolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Karena sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram, ya, mana bata'an suhtin fannar awlabih. Sesuatu yang tumbuh dari perkara yang haram, neraka lebih pantas untuknya. Sehingga kalau memang itu haram, ya kita katakan haram. Ya, kita mengambil sekedar apa yang menjadi haknya kita. Yang selebihnya tadi kita tinggalkan. Ini sikap kita terkait dengan harta ribawi. Ya, diambil asalnya saja, yang selebihnya kita tinggalkan. Ya, sehingga tadi usaha-usaha yang sudah dijalankan tadi, kalau memang itu memang dari asalnya harta kita, ya kita ambil seperlunya saja, yang selebihnya kita tinggalkan. Jadi tetap kalau memang sesuatu yang dibangun di atas perkara yang haram, tentunya tetap kita tidak bisa kemudian yakni tetap bertahan di atasnya. Tapi kalau kita tahu itu haram, kewajiban kita adalah meninggalkannya. Ngerti ya? Oke. Dia pamannya kan ancamannya kan yang mungkin ada orang kelas dalamnya. Tapi memang benar-benar ini modalnya usaha yang memang benar-benar profesional gitu. Dan ternyata memang dari modal tersebut ya berhasil gitu. Sehingga ada orang jadi apa masalah kok gitu kan kita hadirnya. Ini kan modalnya memang untuk usaha untuk konsumtif atau untuk yang lain-lainnya. Jadi ancaman terkait dengan riba dalam Al-Quran itu terkait dengan kebinasaan ini bukan sekedar di dunia saja ya, tapi di akhirat kelak. Salah satunya tadi perkara yang paling berat dari seorang yang sudah terjerumus dalam perbuatan riba dan yang semisal dengannya tadi dari sesuatu yang haram adalah menganggap remehnya riba. Ini yang terberat justru, ya, menganggap remehnya riba, menganggap ini nggak masalah. Ini yang terberatnya justru, karena hati sudah tertutupi dengan apa? Dengan ribawi tadi, sehingga menganggap ini tidak mengapa. Ini halal saja, ini boleh saja. Justru ini yang terberat. Ini hukuman yang terberat bagi seorang hamba ketika dia sudah bermudah-mudahan meremehkan dengan sesuatu yang haram. Ya, dan ini, na'udzubillah, khawatir nanti akan membawa dia kepada su'ul khatimah. Ya, karena kan kita enggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Mungkin selama ini kita baik-baik saja. Ya, tapi enggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Bisa jadi dengan sebab dia menganggap remeh perkara yang haram, ya, dia menganggap biasa urusan ribawi, nanti akan membawa dia kepada su'ul khotimah. Dan kita enggak tahu sekali lagi, kita enggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Jadi seperti itu ya, tetap berhati-hati. Hati-hati dalam arti meninggalkan sesuatu yang haram. Ambil perkara yang halal. Ya, sehingga hal-hal yang seperti ini harus kita yakni waspada dengannya. Karena memang syaitan terus bermain menggoda kita. Enggak apa-apa dan enggak apa-apa. Ini kan cuma untuk ini dan untuk itu. Dan yang semisal dengannya ini bukan kita makan. Terkadang ini juga godaan syaitan. Ya, sehingga lebih selamatnya adalah ketika memang hal itu haram, kita tinggalkan. Ya. Meskipun mungkin kita dapat keuntungan yang besar dari usaha kita dan sukses dari usaha kita, tapi kita sadar itu diawali dari sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang melanggar aturan syariat. Justru musibah yang terbesar adalah menganggap remeh perkara yang haram. Ini musibah yang terbesar. Ya. Dan ketika seorang sudah terbiasa dengan hal itu, naudzubillah, nanti ini akan membawa, akan menjadikan sebab su'ul khatimah. Dan sekali lagi, kita enggak tahu akhir hidup kita bagaimana. Kita terus berdoa kepada Allah supaya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah alam. Nanti ya, dia tetap hati-hati. Prinsipnya hati-hati. Iya, bisa jadi itu istidraj juga. Jadi Allah biarkan dia terus sukses dan sukses, padahal itu jelas dari modal yang haram. Ya, dari modal yang haram, ya. Sehingga bagusnya hentikan saja. Dia usahakan, lanjutkan usahanya dengan sesuatu yang halal. Ya, lanjutkan usahanya dengan sesuatu yang halal, yang haram dia putuskan hubungannya, kemudian lanjutkan dengan apa adanya meskipun enggak sebesar yang dulu ketika dia mengambil modal dari ribawi tadi itu. Ya, bisa jadi itu istidraj dari Allah. Allah biarkan dia terus bergelimpang di dalam urusan ribawi, selanjutnya nanti Allah akan hukum dia. Na'udzubillah. Paham ya? Ya. Barakallahu fikum. Mau bertanya Ustaz, kalau suami bekerja dan dapat uangnya dari korupsi, tapi istri tidak mengetahuinya, bagaimana doa istri tersebut? Apa doanya bisa diterima? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum, pertanyaan sangat bagus. Jadi itu ditanggung, dosanya ditanggung oleh suami ya. Kalau istri enggak tahu, maka istri tetap dimaafkan. Dan doanya juga tetap, selama terpenuhi padanya syarat-syaratnya doa, fa insyaallah doanya tetap diterima. Karena memang istri punya hak mendapatkan nafkah dari suami. Ya. Cuman kalau memang ya khawatir seperti itu, maka dia batasi saja. Dia hanyalah ambil yang menjadi haknya saja. Yang selebihnya dia tinggalkan. Ya. Kalau khawatir ternyata suaminya ini yakni bekerjanya dengan sesuatu yang tidak halal, tidak benar ya, maka dia ambil seperlunya saja, sesuatu yang memang jadi haknya dia, sekedar untuk sandang pangan papan ini saja. Selebihnya jangan dia lakukan, karena hal itu yakni bukan haknya dia, apalagi kalau sampai sesuatu yang haram. Ya. Sehingga ini dosa ditanggung oleh suami. Ya. Kalau istri tidak tahu, maka istri tidak ada dosa, dan fa insyaallah doanya tetap akan diterima oleh Allah, tetap akan dikabul oleh Allah, jadi tidak menjadi penghalang doanya, karena dia enggak tahu statusnya dalam keadaan posisi enggak tahu. Sehingga penting bagi seorang istri untuk selantiasa mengingatkan suaminya, saya enggak mau dikasih makan dengan sesuatu yang haram. Ya, diingatkan seperti itu supaya nanti suaminya pun, dan juga yang tidak kalah pentingnya, jangan terlalu besar tuntutannya. Karena kalau seorang istri tuntutannya besar, suami akan mikir keras bagaimana caranya supaya bisa memenuhi keinginan istrinya. Akhirnya apa? Dia mengambil sesuatu yang haram. Ada kesempatan korupsi, ambil. Yang penting bisa membahagiakan istri. Kan alasannya seperti itu kebanyakan suami. Ya, sehingga ini hal-hal yang perlu kita saling komunikasikan antara istri dengan suaminya. Ya, kalau memang suami mampunya seperti itu ya sudah. Istri jangan terlalu menuntut yang lebih. Khawatir nanti justru itu akan menjerumuskan suaminya dalam perkara yang haram. Tapi terkait dengan yakni ketidaktahuan istri dengan harta yang suaminya berikan, ya, apakah itu hal ataukah haram, ini di luar tanggung jawabnya. Tidak mengapa, insyaallah istri tidak menanggung dosa ya dari yakni usahanya suami. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.